Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita barakallahu fikum wa hifdzakumullah terhadap kitab Mutawimah Al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf dengan gelar Al-Hattab atau yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab atau dijuluki dengan Al-Hattab. Yang ditahqiq dan juga diberikan catatan kaki oleh Al-Syeikh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah. Naam. Setelah kita menyelesaikan pembahasan-pembahasan sebelumnya masalah kalam, kemudian juga masalah pembagian daripada kalimat ismun wa fi'lun harfun ja'al ma'nan beserta tanda-tandanya yang insyaallah taala semuanya sudah maklum dan ma'ruf di murajaah terus barakallahu fikum. Naam. Sekarang akan masuk ke bab yang baru. Akan masuk ke bab yang baru. Yang mana bab baru ini adalah bab bisa dikatakan inti dalam ilmu nahwu. Karena ujung-ujungnya Jurumiyah, Mutamimah, Qatrun Nada ataupun Alfiyah Ibn Malik itu semuanya penjelasannya mau tidak mau pasti menjumpai yang namanya i'rab dan bina. Namanya i'rab dan bina. Kadang kalanya mu'rab, kadang kalanya mabni. Itu mesti sudah. Itu mesti. Nah, barakallahu fikum. Dan mau tidak mau mesti ketemu i'rab. Fa'il, ketemu, naibul fa'il, ketemu. Dalam Jurumiyah juga ada, dalam Mutamimah juga ada, Qatrun Nada, Alfiyah pun juga ada. Namanya oleh karena itu kami sangat tekankan nanti kalau masuk babul i'rab, nah barakallahu fikum insyaallah taala cetakan yang kita pegang ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya dalam artian i'rabnya semuanya ada di bawahnya. Jadi kalau misalkan anak memang i'rab sempurna kemudian istilahnya kalian tidak mampu menghafalnya, bisa menghafal i'rab di bawahnya itu yang jelas dihafalkan saja. Karena semakin orang itu menghafal i'rab semakin mempermudah dia memahami. Karena dia tahu gitu ya. Misalnya ja'a Zaidun. Apa itu ja'a? Nah, kalau tahu i'rabnya ja'a fi'lun madin mabniun ala fathi la mahalla lahu i'rab. Dia bisa jelaskan, ja'a itu adalah fi'il madhi. Dia mabni di atas fathah, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Bisa jelaskan kan? Tapi kalau misalkan ja'a apa? Dia enggak tahu. Jelaskan juga bingung. Paham ya? Ja'a Zaidun. Apa itu Zaidun? Zaidun adalah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatan dhahiratan 'ala akhirih. Selesai. Apa itu Zaid di situ? Zaid itu sendiri itu kedudukannya sebagai pelaku, fa'il, pelakuan itu. Nah, yang hukumnya marfu. Tanda rafa'i dengan apa? Dengan dhammah. Sudah selesai kan? Nah, jadi fungsi i'rab itu penting sekali. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum kami nasihatkan sebelum kita memasuki bab ini, nanti kalau sudah memasuki maka diperhatikan baik-baik. Yang kira-kira perlu dihafal, dihafal, jangan disepelekan karena ini dalam artian barakallahu fikum untuk apa? Untuk memudahkan yang berikutnya nanti. Nah, apalagi ketika latihan membaca nanti. Antum itu sekarang misalkan antum dulu enggak punya gambaran sama sekali, tapi kalau sudah tahu fa'il, maf'ul bih, naibun fa'il, tahu marfu, mansub, majrur, majzum, mudkin, itu suatu ketika antum baca enggak ada harokatnya bisa. Dan disuruh baca dengan yang lain enggak mau. Seperti ja'a Zaidun, itu enggak ada harokatnya ja'a Zaidun. Antum disuruh ja'a Zaidan mau enggak kira-kira? Enggak mau. Ja'a Zaidin mau enggak? Enggak mau karena antum tahu. Tahu kedudukannya itu ya ja'a fi'il madhi Zaidun fa'il. Yang namanya fa'il harus marfu. Nah, kaidah ini yang membuat dia tidak mau untuk membaca dengan bacaan yang lain. Paham ya? Kaidah inilah yang membuat orang tersebut tidak mau disuruh baca dengan bacaan yang lain. Marartu bi Zaidan, enggak mau. Walaupun enggak ada harokatnya tetap mesti marartu bi Zaidin bacanya. Karena hafal kaidahnya. Kaidahnya setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Nah, majrur tandanya dengan kasrah hukum asalnya. Apa maksudnya ya? Inilah yang menunjukkan bahwasanya semakin kuat dalam masalah nahwu ini. Nah, barakallahu fikum hukum-hukum yang paham itu nanti apa baca tulisan yang tidak ada harakatnya itu seakan-akan tergambar langsung. Seakan-akan walaupun enggak ada harakatnya ada harakatnya. Karena itu bisa meletakkan maf'ul bih mansub. Wa ini fa'il marfu. Naib fa'il marfu, wah ini majrur, jar. Nah, seperti itu. Karena tahu hukumnya, wah ini mudhaf li tanwin, ini mudhaf ilaih majrur. Seperti itu. Karena apa? Mudzkir tadi itu. Oleh karena itu dikuatkan barakallahu fikum. Naam, dikuatkan dan nanti insyaallah taala diiringi dengan latihan baca kitab, kita ambil waktu yang sangat singkat nanti insyaallah taala kalau Allah taala mudahkan. Naam barakallahu fikum, latihan baca kitab dengan kitab naam barakallahu fikum syarah Salaful Usul. Ya, yang syarah oleh Syekh Shalih Fauzan juga enggak masalah. Atau insyaallah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin enggak masalah. Nah, kalau latihan baca kitab itu jangan pakai kitab nahwu lagi. Karena kalau latihan baca kitab dengan kitab nahwu lagi itu biasanya ya cepat bisa karena kalimatnya sering muncul. sering muncul, sering tahu, sehingga bacanya mudah. Tapi kalau dipraktekkan pada kalimat-kalimat yang lain yang jarang muncul. Nah itu, nah disitulah dia akan berpikir. Nah barakallahu fiikum. Oleh karena itu kalau latihan lebih baiknya dengan kitab lain. Mafhum insyaallah ya. Nah, qala Naam al-mu'allif waffaqahullah Syekh Malik al-Mahdani waffaqahullah babul i'rab wal bina, bab seputar i'rab dan bina. Al-i'rab dan bina ini lawannya, berlawanannya. I'rab itu lawannya bina, bina lawannya i'rab. Cuman kalau i'rab itu nanti beda dengan mu'rab. Bina beda dengan mabni, sebagaimana sudah kami jelaskan berkali-kali. Kalau i'rab itu kembali kepada harokatnya, nafsul harokah. Paham ya? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nah, harokat yang di situ dhamma, fathah, kasrah itu namanya harokatul i'rab. Paham ya? Nah, kemudian Zaidun, Zaidan, Zaidin, lafaz Zaid itu namanya mu'rab. Mafhum ya? Nah, contohnya ini jangan tidak bingung. Barakallahu fikum. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Maratu Zaidan. Nah, harakat ini Zaidan, Zaidun, dhammatain, fathatain, kasratain namanya harakatul i'rab. Jadi kalau antum tanya, Zaid ini mu'rab atau i'rab? Kita katakan Zaid mu'rab. Karena lafadznya, lafadznya lafadz mu'rab atau i'rab? Mu'rab. Adapun harakatnya harakat i'rab. Jadi kalau i'rab itu kembali ke harakatnya, kalau mu'rab kembali ke lafadznya. Paham ya? Ismun mu'rabun atau ismun i'rabun? Ismun mu'rabun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Sama saja, al-bina sama bani itu juga sama. Al-bina kembali ke harakatnya itu. Nah, harakatul bina. Contohnya ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi, itu enggak boleh sibawaihu, ha enggak boleh. Ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, maratu bi haula'i, boleh enggak diubah harakatnya? Enggak boleh, mesti haula'i jika salah karena itu harakatul bina harakatnya. Adapun lafaz haula, lafaz apa? Apa istilahnya? Lafaz haula itu lafaz apa istilahnya? Enggak, lafadznya apa berarti? Kan kalau bina kembali ke harakatnya. Kalau kembali lafadznya apa berarti? Mabni. Mabni, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi haula'i lafadznya mabni. Paham ya? Nah, ismun mabni. Paham ya? Ismu isyarah mabniyunan itu. Nah, seperti itu perlu diperhatikan ya. Nah, jadi jangan sampai keliru. Kalau tanya apa perbedaan i'rab dan mu'rab, perbedaannya mudah. I'rab itu, nah barakallahu fikum, yarji' ilal harakah. Wal mu'rab yarji' ilal kalimah. Gitu. Dah. Mafhum? Nah, wal bina yarji' ilal harakah. Wal mabni yarji' ilal kalimah. Paham ya? Jadi kalimat Zaid ini kalimat mu'rabah atau kalimat i'rab? Kalimat mu'rabah atau kalimat i'rab? Mu'rabah ya, kalau kalimat dan sesuaikan mu'anas-mu'anasnya. Kalimat mu'rabah, lafadznya mu'rab, paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian ha'ula'i, lafadz ha'ula'i, mabni atau bina? Mabni. Mafhum insyaAllah ya? Jadi antum bedakannya kalau i'rab kembali ke yarji' ila nafsil harakah. Wal mu'rab yarji' ila nafsi al-kalimah. Mafhum? Nah, wal bina yarji' ila harakati al-bina. Yarji' ila harakah. Wal mabni yarji' ila lafadz atau yarji' ila al-kalimah. Paham insyaAllah ini ya? Na'am barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Na'am, kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Awalan al-i'rab. Na'am, yang pertama adalah al-i'rab. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am, atau bab tadi yang meletakkan bab tadi babul i'rab al-bina. Na'am barakallahu fikum, itu bisa jadi mu'alif ya. Cuman yang di dalam kurung itu baru peletakan yang diletakkan oleh Syekh Malik Al-Mahdani waffaqahullah, yang ada dalam kurung itu loh. Jadi kalau babul i'rab wal bina itu bab yang meletakkan mu'alif sendiri, Al-Imam Ar-Ru'aini. Kemudian kalau yang dalam kurung seperti itu, dalam kurung itu Bainul Qausain itu yang diletakkan baru beliau. Paham ya syarah ya? Nah, beliau itu maksudnya Syekh Malik Al-Mahdani. Mahum. Awalan yang pertama, awalan i'rabnya apa? I'rabnya awalan. Apa? Bismillah. Awalan, sanian, salisan, mesti masuk terus. Sudah kami sebutkan dulu ya. Sebagai apa, Muhammad? Sebagai apa? sebagai maf'ul mutlak, jangan lupa, sebagai maf'ul mutlak. Naam, itu mesti itu. Awalan, tsaniyan, tsalitsan maf'ul mutlak. Lah mana amilnya? Amilnya dibuang, takdirnya awal tu awalan, sanaitu tsaniyan, salastu tsanisan. Paham belum? Ingat-ingat ini ya. Sebagai maf'ul mutlak. Paham belum? Darabtu darban, qataltu qatlan. Kita lihat di dalam jurumiyah dulu. Diulang-ulang itu ya. Nah, awalan di sini sebagai maf'ul mutlak. Lah mana amilnya? Mahdzuf. Takdirnya awal tu awalan. Sanian maf'ul mutlak. Takdirnya sanaitu sanian. Paham ya? Paham belum? Paham sana ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau na'am rabi'an rabba'tu rabi'an. Paham insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Awalan al-i'rab, pertama adalah i'rab. Al-i'rabu, i'rab itu adalah taghyiru awakhir kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, baik amil secara lafaz, baik perubahan tersebut secara lafaz maupun secara takdir. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya yang berubah itu taghyir awakhir kalimi ayat taghyir ahwal. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya. Nah, barakallahu fikum, taghyir ahwal, keadaannya yang berubah. Yang berubah apa? Keadaannya, bukan zat akhir kata. Perhatian ini. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marru bi Zaidin. Naam, akhir kata Z huruf apa? Akhir kata Z huruf apa? Huruf dal. Nah, pada tiga contoh ini berubah enggak dalnya? Dalnya berubah menjadi huruf lain enggak? Dalnya berubah menjadi huruf lain enggak? Dalnya ini berubah menjadi huruf lain enggak? Ketika tempatnya. Atau tetap dalnya? Yang berubah keadaannya berarti. Bukan akhir kata. Oleh karena itu kata beliau, taghyiru awakhir kalimi, maknanya apa? Ay, taghyir ahwal awakhir kalimi. Yang berubah itu keadaan-keadaannya zah. Dhammatain jadi fathatain jadi kasratain. Yang berubah dalnya atau harokatnya? Harokatnya, keadaannya berarti. Jadi ini yang dipahami ya. Berubah akhir sebuah kata atau perubahan akhir sebuah kata itu maksudnya yang diinginkan yang berubah akhir kata seradatnya itu ataukah keadaannya? Keadaannya. Ingat-ingat ya. Maksudnya ada taghyir ahwal awakhir kalimi. Mafhum? Naam. Limadha barakallahu fikum? Li'anna akhira al-kalimah fil haqiqah la tataghayyar. Fil haqiqah madha? La yataghayyar. Dikarenakan, perhatikan dulu, dikarenakan akhir sebuah kata ini pada hakikatnya enggak berubah. Ad-dal mazharat mawjudah. Dal masih ada di sini. Walam tataghayyar. Dalnya tidak berubah. Wa innamal ladhi yataghayyar madha? Wa innamal ladhi tataghayyar harakatuha aw ahwaluha. Yang berubah itu adalah harokatnya atau keadaannya. Min raf'in ila nasbin ila jarrin. Mahfum? Jadi yang berubah itu harokatnya ataukah akhir kata seradatnya? Harokatnya atau ahwalnya keadaannya. Mahfum? Ingat-ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nam. Idan al-murad biqalim alif taghyir awakhir kalimi ay taghyir ahwal awakhir kalimi. Oleh karena itu yang diinginkan dalam ucapan mu'alif taghyir awakhir kalimi, maknanya apa? Ahwal awakhir kalimi. Yang berubah itu keadaan-keadaan akhir sebuah kata. Min raf'in ila nasbin ila jarrin. Berubah dari rafa' ke nasab ke jar. Seperti ini ya. Kadang kami jelaskan bahasa Arab untuk pahami biar cepat paham ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Idzan madza al-khulasah? Al-khulasah rinciannya atau istilahnya kesimpulannya barakallahu fikum alladhi yataghayyar na'am laisa akhiral kalimati bidzatiha. Yang berubah itu bukan akhir kata seradatnya. Wa innamal ladzi yataghayyar ahwaluha. Paham ya? Yang berubah itu adalah keadaan-keadaan kalimat tersebut. Mohon. Naam barakallahu fikum. Kemudian sebabnya kenapa kok berubah sebabnya? Sebabnya karena ada amil-amil yang masuk kepadanya. Nah, apa itu amil? Amil ini. Amil itu nanti kami sebutkan pengertiannya dan kita lewati. Amil itu apa barakallahu fikum? Amil itu adalah naam. Apa amil itu? Nah, ma'aujaba akhiraka ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Amil itu adalah ma'aujaba na'am barakallahu fikum kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Artinya sesuatu yang membuat atau mengharuskan keadaan akhir kata menjadi satu keadaan. Itu amil. Ja'a ini amil namanya. Ra'a itu juga amil. Paham ya? Ba di sini adalah amil. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan. yang membuat Zaid ini berubah menjadi satu keadaan. Ja'a Zaidun. Naam, yang membuat dia Zaidun dalam satu keadaan apa? Amil ja'a tersebut. Kalau enggak ada ja'a, awal mulanya apa? Al ismu kana qabla dukhulil awamil mutawaqqifan. Al ismu kana qabla dukhulil awamil mutawaqqifan. Maka barakallahu fikum atau al ismu naam kana qabla dukhulil awamil mutawaqqif. Isim itu dulu sebelum apa? Sebelum kemasukan amil-amil mutawaqqif. Mutawaqqif dalam artian enggak bisa dibaca Zaidun malah Zaidan atau Zaidin. Zaid itu ada. Nah, kemudian masalah amil. Amil, apa itu amil tadi? Sesuatu yang membuat keadaan akhir sebuah kata menjadi satu keadaan. Nah, ini amil berarti. Setelah masuknya amil, barulah dibaca ja'a Zaidun. Berapa keadaan? Berapa keadaan? Zaidun, berapa keadaan? Satu keadaan. Enggak boleh untuk ja'a Zaidan. Enggak boleh ja'a Zaidin. Karena amilnya mengharuskan setelahnya rafa menjadi fa'il. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Sebagai apa? Pelaku. Setiap pelaku hukum asal marfu, marfu tanda asalnya dengan nasab. Ra'aitu Zaidan. Zaidan ini kita pastikan baca Zaidan. Karena apa? Karena didahulilah amil. Amilnya mana ra'aitu? Ra'aitu sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Aku melihat. Siapa yang dilihat? Zaidan. Berarti Zaidan yang di, berarti maf'ul bih. Seringnya kalau fa'il itu diartikan yang me, kalau maf'ul bih diartikan yang di. Paham ya? Nah, kalau maf'ul itu objek, kalau fa'il itu subjek kan itu. Nah, barakallahu fikum. Marattu bi Zaidin. Zaidin ini, antum bisa baca Zaidin itu dengan apa sebabnya? Amil. Amilnya mana? Ba' di sini, harfu jar. Kalau seandainya enggak ada amil bagaimana enggak bisa? Paham ya? Nah, jadi sebab perubahan akhir atau sebab perubahan keadaan akhir sebuah kata sebabnya apa? Perubahannya kemasukan amil-amil kepadanya. Apa itu amil? Definisinya ini. Ma'aujaba kauna akhir kalimati alatan wahidah. Sesuatu yang membikin atau yang mengharuskan keadaan akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Mafhum? Naam. Kemudian perubahannya bagaimana barakallahu fikum? Bentuk perubahannya sudah kami jelaskan dalam jumiyah. Nah, barakallahu fikum, sekarang kita jalan pengulangan yang secara ringkas saja karena beliau nanti akan sebutkan satu persatu insyaallah taala. Naam. Perubahannya itu ima lafdhon, ima takdiron. Yang lafdhon itu yang nampak harokatnya, yang harokatnya mengalami apa? Penampakan. Paham ya? Contohnya jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Harokatnya mengalami penampakan enggak? Penampakan ada di situ. Dommatain, fathatain, kasratain, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini namanya perubahan secara lafdhon, nampak. Mahum. Kemudian au takdiran. Nah, takdiran itu nah barakallahu fikum yang harakatnya tidak mengalami penampakan. Harakatnya tidak mengalami apa? Penampakan. Maksudnya adanya di situ tersembunyi. Apa maksudnya ya? Takdiran. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk masalah takdiran ini sudah kita lewati juga globalnya terjadi pada 3 tempat. Paham ya? Terjadi pada 3 tempat. Sebabnya karena ta'adzur atau sebabnya karena sikal atau sebabnya karena munasabah. Paham belum ini? Jadi enggak nampaknya itu ada sebab itu loh, enggak sembarangan. Tapi kalau lafdan jelas jaa Zaidun, raaitu Zaidan, marratu bi Zaidin. Sekarang jaa Zaidun, dhammah yang di akhir dal tersebut atau dhammah yang di akhir kalimat Zaid nampak enggak? Nampak, berarti lafdan perubahannya. Raaitu Zaidan fathatain nampak enggak? Lafdan berarti. Marratu bi Zaidin, Zaidin kasratain nampak enggak? Lafdan berarti. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Na'am. Itu perubahan secara lafdan. Setelah takdiran bagaimana? Adapun perubahan secara takdiran maksudnya adalah apa? Al-harakah la tadhar. Harakahnya tidak nampak. Paham ya? Na'am wa'innama makhfiyatun anha. Hanya saja harakah tersebut tersembunyi dari kalimatnya. Tersembunyi ya. Na'am barakallahu fikum. Dhammah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kasrah muqaddarahan seperti itu. Nah, muqaddarah itu maksudnya disembunyikan. Namun penyembunyian tersebut apakah begitu saja atau ada sebabnya? Ada sebabnya. Penyembunyian tersebut ada sebabnya, enggak sembarangan. Sebabnya apa? Sebabnya di antara salah satu 3 sebab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi penyembunyian harakat itu sebabnya terjadi pada salah satu di antara 3 sebab. Pertama karena ta'adzur. Nah, perubahan apa dapat? Karena ta'adzur. Nah, ta'adzur ini terjadi pada isim maksur. Nah, nanti kami jelaskan. Kedua, karena wasikal. Nah, wasikal. Nah, wasikal terjadi pada apa? Mangkus. Nah, ketiga, al-munasabah. Munasabah terjadi pada isim yang disandarkan ya mutakallim. Nah, barakallahu fikum itu. Nah, fikulni ismin udhifa. Nah, wilayah al-mutakallim. Nah, Allah musta'an. Nah, istiqol pada isim mangkus. Nah, tangtu pada isim maksud ini hafalkan ya. Nah, barakallahu fikum ini tiga sebab barakallahu fikum. Nah, salah satu asbab. Nah, barakallahu fikum. Nah, li ikhfa'i, ikhfa'i ini menunjukkannya harakah. Amin ya, tiga sebab. Nah, li ikhfa'i harakah, untuk menyembunyikan harakat. Nah, barakallahu fikum itu. Amin ya. Nah, barakallahu fikum, tiga sebab disembunyikannya harakat. Karena ta'adzur, karena sikol, atau karena munasabah. Ta'adzur ini terjadi semaksur. Isim maksur pengertian sudah kita lewati. Kullu ismin mu'rabin akhiru alif lazimah wa maftuhun ma qablaha. Sudah kita lewati dulu kan? Kullu ismin mu'rabin akhiru alif lazimah wa maftuhun ma qablaha. Contohnya al-fata. Alif maksur itu kan bengkok alifnya. Al-fata. Nah sekarang al-fata diakhiri dengan alif bengkok enggak? Sebelumnya fatah atau tidak? Nah itu namanya isim maksur. Paham ya? Nah, setiap isim mu'rab yang diakhiri alif lazimah, alif lazimah itu alifnya ada terus. Kemudian difathah sebelumnya. Nah, itu kalau antum jumpai isim maksur, kok ada amil-amil yang mengharuskan rafa, nasab atau jar, dia nanti menerima cuman harokannya tidak nampak. Ja'al fata ra'aitu al-fata maratu bi al-fata. Nampak enggak harokatnya? Tidak nampak. Kenapa sebabnya ta'adzur? Karena ada udzur. Kenapa udzurnya? Karena alif di situ memang pada asalnya la takbal harakah aslan, la takbalul harakah aslan. Karena alif di situ, alif maksura atau alif maksur, isim maksur tadi itu, alif bengkok tadi itu, memang pada asalnya tidak menerima harakat secara asal. Oleh karena dapat udur, dapat udur untuk tidak menampakkan harakat. Ahum, ja'al fata, ra'aitul fata, marutubil fata. Nampak gak harakatnya, Ahumad? Tapi ada gak harakat di dalamnya itu? Ada, tersembunyi. Oleh karena itu nanti harapnya ja'al fata, al fata, fa'ilun marfu'un bil fi'li wa'alam terapnya domah muqaddarah. Ra'aitul fata, ra'aitu fi'il fa'il. Al fata maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alam tasbih fatatun muqaddaratun. 'Alal alif mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Jadi kita lewati semua kan? Nah, barakallahu fikum mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Kemudian maratu bil fata, maratu fi'il fa'il bil fata al ba harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Al fata ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif man amin zuhurnya ta'adzur. Belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sebab yang pertama karena ta'adzur, sebab yang kedua karena sikol. Jadi sebab yang kedua ini karena sikol, karena berat untuk melafadzkannya. Ini kembali ke kalam orang Arab ya, karena kita orang Indonesia. Jadi walaupun kelihatannya orang Arab berat pun kita bisa melafadzkannya. Tapi kan kembali ke kalamnya orang Arab. Nah, oleh karena itu terjadi pada isim mangkus. Isim mangkus itu kulus min mu'rabin akhiru ya lazimah wa maksurun maqablaha. Maksudnya setiap isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah di kasrah sebelumnya. Al-qadhi. Akhirnya ada ya-nya enggak itu? Al-qadhi. Ada ya-nya enggak? Nah, sebelumnya kasrah enggak sebelumnya? Nah, itu namanya isim mangkus. Kalau isim mangkus ini nanti harokatnya juga tidak mengalami penampakan, bahkan harokatnya mengalami penyembunyian, tapi sebabnya karena sikol berat. Kecuali ketika nasab. Eh? Kecuali ketika nasab. Ketika nasab nanti harokatnya akan nampak. Karena lkhifatiha. Karena ringannya. Mohon contohnya. Ja'al qadhi. Ra'aitu al-qadhiyah. Kenapa nampak? Kita katakan nampak karena ringan. Ra'aitu al-qadhiyah. Maratu bil-qadhi. Sembunyi lagi. Paham ya? Jadi untuk masalah fikol ini terjadi dari isim mangkus. Nah, barakallahu fikum, harokatnya nampak pada dua keadaan saja. Kalau Naam, yang terjadi pada isim maksur karena ta'atur tadi harokatnya tidak nampak pada semua keadaan. Fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Rafa'nya, nasabnya, jarnya, harokatnya tidak nampak. Harokah muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Adapun thiqal ini tidak nampak barakallahu fikum, naam la tadharul harakah fi mawdhi'in. Harokatnya tidak nampak pada dua keadaan. Fi raf'ihi wa jarrihi faqat. Pada rafa'nya dan jarnya saja. Amma fi halati nasbihi fatadharul harakah li khifatiha. Adapun ketika dalam keadaan nasab akan nampak harokatnya, kenapa? Karena ringannya. Ra'aitul qadhiya, ra'aitu da'iya. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Mafhum? Naam. Jadi contohnya ja'al qadhi, ja'a fi'lun madhin mabniun fathin la mahala min i'rab. Al-qadhi fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafi'i dhammah muqaddarah. Alal ya' man 'am dhuhuriha as-siqal. As-siqal. Nah, cara membedakannya biar enggak bingung, at-ta'adzur ada ra'nya, maksur ada ra'nya. Berarti kalau ta'adzur mesti isim maksur. Ra'. Paham ya? Kalau istiqal enggak usah tanyakan karena sudah beda ya. Istiqal mangkus. Paham? Nah, kalau ta'adzur mesti isim maksur. Ra' ini cara membedakannya. Sebagaimana jar sama khafat. Jar ahli Basrah karena ada ra'nya. Khafat ahli Kufah itu. Paham? Na'am barakallahu fikum. Kemudian naam ketika dia nasab nampak isim mangkus ini ya, ra'aitul qadhiya, ra'aitu fi'il fa'il al-qadhiya maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamat nasbi fatah dhahirah ala akhirin, selesai. Karena apa? Nampak. Kenapa nampak tadi? Ni khifat ya, karena ringannya. Orang Arab ringan. Paham ya? Kemudian ketika majrur ja'an marartu bil qadhi, nampak enggak harakatnya? Enggak nampak. Kenapa enggak nampak? Hah? Karena berat, karena sikal, sikal. Karena sikal. Kenapa? Apa sarapnya? Hah? Ya, sikal. Karena sikal ya. Karena sikal. Nah, karena berat. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, ini pada dua tempat. Yang terakhir barakallahu fiikum yaitu pada nah, sebab kenapa enggak menampak. Harokannya tidak mengalami penampakan. Sebabnya apa? Dikarenakan munasabah. Untuk menyesuaikan, mencocokkan harokat yang menyesuaikan barakallahu fiikum huruf yang setelahnya. Karena ini terjadi pada fikul ismin udhifa ila mutakallim. Setiap isim yang disandarkan kepada mutakallim maka seperti keadaannya. Semula contohnya abun. Abun namanya bapak kan? Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Tapi kalau abun itu an disandarkan kepada mutakallim jadi abi. Itu nanti langsung apa? Secara tidak langsung bahkan drastis langsung berubah. Paham ya? Langsung berubah kenapa? Harokatnya menjadi tersembunyi. Ja'a abi, ra'aitu abi, maratu bi abi. Lah kenapa kok nampak? Kenapa tidak nampak? Lil munasabah. Istighal mahalli bi harakatil munasabah. Arabnya gitu kan? Nanti anda bisa cek sendiri, saya buka-buka sendiri Arabnya. Contohnya ja'a abi, ja'a fi'lun madhin mabniun al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Abi, abi Arabnya apa? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfihi dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi dhammah muqaddarnya bukan di atas ya' mutakallim namun di atas huruf sebelum ya' mutakallim. Ngam. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Abi. Nah, abi ini kenapa kasrah ini apakah bukan harakat asli? Bukan. Abi itu harakatnya bukan harakat asli kasrahnya. Harakat munasabah saja. Harakat aslinya namanya tersembunyi, tidak mengalami penampakan di atas ba itu asli gitu. Enggak boleh abui gitu. Enggak boleh. Paham ya? Nah, oleh karena itu didatangkan kasrah ini untuk apa? Munasabah sepertinya. Harokat yang salat dengannya apa? Kasrah. Harokat yang terkena wawu apa? Dhammah. Yang terkena dengan alif apa? Fathah. Nah, paham ya? Jadi jangan sampai tersamarkan ya. Ja'a abi, ra'aitu abi, martu bi abi. Itu kalau orang masih keliru mengatakan abi, ja'a abi, abi fa'ilun marfu'un bil fi'li wa atrafihi dhammah muqaddarah 'alal ya' khata. Dhammah muqaddarahnya bukan di atasnya tapi di atas apa? Ba' ini aslinya. Jadi 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammah muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammah muqaddarah di atas huruf sebelum ya' mutakallim. Karena ya' mutakallim ini bukan bagian dari kalimat abun aslinya, sudah beda lagi. Ja'a abun telah datang bapakku. Kalau ja'a abun telah datang seorang bapak. Enggak tahu bapak siapa. Mohon. Na'am barakallahu fikum. Ra'aitu abi, ra'aitu fi'il fa'il. Abi maf'ulun bih mansubun bil fi'li Wa alam tanasbih fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim. Maratu bi abi, nabi abi ba harfu jar, abi ismun majrurun bil ba, wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim. Paham? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, ya-nya bagaimana? Sebelum kita menyelesaikan ya, kita katakan wa huwa mudhaf. Semuanya gitu semuanya. Mau ja'a abi ra'aitu abi marratu abi setelah di'rab tadi itu wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Nah, ya-nya pada tebal ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah selesai urusan. Selesai enggak? Hah? Selesai enggak? Selesai. Paham ya? Cuma dihafal ya, dihafalnya barakallahu fikum. Jadi nanti kalau modelnya isim yang bersama ya mutakallim nanti wa huwa mudhaf. Gitu caranya sebelum akhir itu. Wa huwa mudhaf. Mana mudhafnya? Wal ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah selesai urusan. Akhunya? Naam. Nah, kenapa kok dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah? Man'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Sibuknya tempat. Karena tempatnya sibuk itu, kalau menerima harokat nggak mungkin dengan apa? Dengan menyesuaikan harokat yang cocok, paham ya? Aslinya kalau perhatikan kan, ba ini kalau dikasih dua harokat, dibaca berat nggak? Susah nggak bacanya? Berat atau nggak bisa? Nggak bisa, jangan bilang berat. Kalau berat, coba, paham ya? Kalau berat coba. Nah, seberat apa pun nggak bisa dibaca. Kalau satu huruf menerima dua harokat dibaca dalam satu ketukan nggak bisa. Mesti enggak bisa. Satu huruf menerima dua harokat dibaca dengan satu ketukan. Antum memang bacanya abui atau abi itu mesti. Kalau antum baca langsung dua, ba dikasih dhamma sama kasrah, langsung bisa enggak kira-kira? Enggak bisa, bukan berat, memang enggak bisa. Berbeda kalau satu huruf dibaca dengan apa? Na barakallahu fikum, satu huruf menerima dua harokat yang sama, enggak masalah, yang dikenal tanwin. Abun, aban, abin, berapa harokatnya itu? Abun. Dua harokat sama-sama dhammanya. Atau satu huruf menerima dua harokat tapi dibaca dengan di waktu barakallahu fikum dibaca di lain waktu, tidak satu waktu. Misalnya terkadang nah satu huruf bisa baca dua bacaan dan kadang seperti itu, ya enggak? Nah, barakallahu fikum maksudnya itu terkadang bisa dibaca dengan nah barakallahu fikum na'am abun ya. Terkadang bisa dibaca dengan abin, tapi kan beda tempat. Tergantung amilnya itu. Tapi kalau satu huruf dibaca satu huruf menerima dua harokat dibaca dengan satu ketukan secara bersamaan nggak akan bisa. Oleh karena itu ini bukan masalah berat, tapi apa? Tidak bisa dibaca. Oleh karena itu apa? Istighalul mahalli, tempatnya itu sibuk sudah. Sibuk dengan apa? Menyesuaikan harokat yang cocok yaitu kasrah. Paham ya? Nah, mafhum? Mafhum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum itu penjabaran mengenai lafdhon atau takdiron. Lafdhon yang nampak tadi itu jelas. Yang takdiran sebabnya karena tiga perkara, imma karena ta'adzur terjadi pada isim maksur, imma karena nam sikol terjadi pada isim mangkus, itu pun pada dua keadaan rafa dan jarnya saja, adapun nasabnya nampak harokatnya kenapa? Ringan khifatnya. Adapun yang ketiga itu munasabah terjadi pada isim. Setiap isim yang sandarnya mutakallim na'am barakallahu fikum man'am dzuhurha, faktornya menghalangi dia enggak nampakkan harokatnya apa? Yang sempurna itu istighal mahalli naam istighal mahalli bi harakat munasabah, ya globalnya munasabah itu, paham ya? Nah, karena adanya harakat yang menyesuaikannya sehingga enggak nampak harakat dhammah yang di atas. Mafhum? Karena sibuk enggak bisa menerima dua harakat. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, cukup sekian dulu sampaikan. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan penjabarannya pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.